Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah, isma'u qawlahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah Rabb kita dan bersyukur. Di akhir zaman ini kita adalah hamba-hambanya yang diberi oleh Allah amanatul iman, amanatul hidayah. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan iman serta hidayah ini Allah abadikan di dalam dada kita semua sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, rahmatan lil alamin, habibina sayyidul anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mohon terlebih dahulu bantu saya untuk saya menyesuaikan materi apa atau dalam bobot seperti apa yang saya akan sampaikan beberapa waktu ke depan ini. Mohon dibantu saya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah mendengarkan kajian-kajian akhir zaman, baik langsung dengan saya di Bandung atau melalui YouTube, mohon angkat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti yang laki-laki hampir mayoritas. Ibu-ibu paling saya perhatikan tadi 5-10% paling tinggi. Ibar Allah yang kami muliakan, jazakumullah khair, mudah-mudahan yang sudah mendengar pada hari ini mendapatkan kekuatan lebih, karena ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan adanya tahziran yang disampaikan tentang perkara-perkara akhir zaman yang menjadi fokus pembahasan saya. Satu, yang kedua, beberapa komentar yang perlu saya kuatkan dan perlu saya luruskan agar tidak ada fitnah ataupun syubhat di dalam dada kita. Yang pertama, istilah kiamat sudah sangat dekat. Muncul ke permukaan beberapa kantor yang mengatakan tidak boleh mengatakan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Kiamat pasti terjadi, tapi masih lama. Ini walaupun hanya oknum beberapa ustaz, tetapi ini sangat berbahaya dalam akidah Islam. Kenapa demikian? Sebab Allah, Rasulnya, dan seluruh sahabat sudah mengatakan kiamat sangat dekat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Asa ayyakuna qariba. Qariba adalah sighah mubalaghah. Artinya sudah sangat dekat. Ini bahasa Allah. Sudah sangat dekat. Bahasa Rasulullah juga mengisyaratkan hal yang sama. Nabi mengatakan, Bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'ah kahataini. Aku diutus, jarak antara aku diutus dengan kiamat akan terjadi hanya seperti ini, kata Nabi. Kata sahabat, Nabi mengacungkan kedua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk ke arah langit. Lalu dikasih renggang sedikit. Apa yang dapat dipahami ini, baik dari Rasul sendiri ataupun penerimaan para sahabat, mereka sangat yakin bahwa jarak antara masa Rasul dan para sahabat dengan kiamat sudah sangat dekat. Kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, Malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa saat aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dalam usia berapa, Pak? Usia 40 tahun. Saat aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Malaikat Israfil. Siapa Malaikat Israfil? Tugasnya apa? Yang meniup sangkakala kiamat. Malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet sangkakala itu ke dalam mulutnya dan kedua matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Apa yang dapat dipahami ini? Pemahaman tidak ada lagi kecuali sangat dekat akan terjadi kiamat. Juga Zainab binti Jahsy, salah seorang di antara ummahatul mukminin, istrinya Rasulullah SAW berkata, suatu malam dalam Sahih Bukhari ini, suatu malam Rasulullah gelisah tidurnya, langsung tersentak dan berkata, celakalah bangsa Arab, sebentar lagi kebinasaan akan menimpa mereka. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi kebinasaan akan menimpa mereka. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi kebinasaan akan menimpa mereka. Bunda Zainab bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kata Rasul, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tembok yang membatasi antara manusia, bangsa Arab dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah jebol, sudah berlobang sebesar ini. Sebentar lagi mereka akan lepas. Sekali lagi kaum muslimin, apa yang dapat dipahami dari kalimat-kalimat Rasulullah ini dan apa yang diyakini oleh para sahabat, seluruhnya bulat dalam keyakinan kiamat sangat dekat. Jadi kalau 1400 tahun yang lalu saja seperti ini pembahasan Allah dan Rasul, lalu disambut oleh para sahabat dengan keyakinan kiamat sangat dekat, rasanya kita yang hidup di zaman ini dengan segala macam fenomena, tanda-tanda tentang dekatnya hari kiamat itu, tanda-tanda di zaman kita ini boleh dikatakan di atas 80%-an sudah nampak semuanya. Hanya menunggu tanda-tanda besar kiamat dan beberapa penghujung tanda-tanda kecil. Lalu disambung dengan tanda besar kiamat. Ini adalah sebuah keyakinan yang seharusnya kitalah yang lebih layak, kitalah yang lebih pantas untuk lebih yakin dibandingkan para sahabat, kiamat sudah sangat dekat. Begitu loh. Ini yang pertama. Jadi sangat menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jika berani meyakini kiamat masih lama. Sementara Allah mengatakan sangat dekat, Rasul mengatakan sangat dekat, sepakat seluruh sahabat mengatakan dan meyakini sangat dekat. Begitu ya. Yang kita tidak tahu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam tahzir, kalau dibahasakan dengan tahzir, ini kan zaman mulai munculnya maraknya tahzir-tahzir di Indonesia ya. Baik, di dalam tahzir, Habib Rizik kena tahzir, Ustadz Adi Hidayat kena tahzir, Ustadz-ustadz kita di tingkat level nasional kena tahzir. Lalu kemarin ini muncul ceramah di Bogor mentahzir penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman. Masya Allah, saya simak dari awal ceramah Ustadzuna Hafizahullah Ustadz Firanda. Saya ceramah, saya dengar dari akhir, dari awal sampai akhir. Rasanya pembahasan beliau masih cukup santun, masih mencoba dalam rambu-rambu ilmiah yang layak dan bisa didengar. Dan ini tentu saja menguatkan dan mendewasakan lebih materi ini sebenarnya. Saya lihat tidak ada kalimat jauhi, tinggalkan, itu menyesatkan segala macamnya. Tetapi si pembuat judul membuat suasana kelihatannya panas dan seolah-olah ada konfrontasi serta layak diadu domba. Apa bahasanya? Tahzir Ustaz Firanda mentahzir Ustaz Zulkifli Muhammad Ali atas penyimpangan akidah akhir zamannya. Apa ceramah yang disampaikan di situ? Ini perlu saya komentari, tetapi komentar yang beradab insyaallah. Saya berterima kasih sama Ustaz Firanda hafizahullah, sebagaimana didatangkan Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badar dari Madinah untuk menyampaikan tentang akhir zaman. Kemudian Buya Yahya sedikit mengomentari tentang akhir zaman. Ustaz Khalid Basalamah mengomentari tentang akhir zaman. Semua komentar mereka jazahumullahu khairal jaza, mudah-mudahan Allah memuliakan mereka, memberikan pahala yang besar buat mereka. Dan dengan kritikan, dengan komentar-komentar mereka, semakin dewasa, semakin matang, dan semakin kuat insyaallah kajian akhir zaman ini. Barakallahu fihim. Tetapi umat yang berniat mengadu domba kami tidak akan pernah bisa. Ini sudah akhir zaman, kami menyadari bahwa adu domba adalah sebuah keharusan dan kemestian, dan kami justru berupaya dan berjuang merekatkan dan mempersatukan ulama dan juga umat. Tayyib. Apa hal kedua yang perlu saya komentari, sekaligus saya luruskan, adanya pernyataan jangan memaksa-maksakan hadis, lalu menjadikan hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman dari Rasulullah dilihat fenomena yang ada di permukaan lalu dicocok-cocokkan. Ini tidak boleh. Komentarnya begitu, atau ta'liknya begitu, nakatnya begitu, kritikannya begitu. Saya mau bertanya, kalau tidak boleh mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan, maka buat apa tanda-tanda itu diceritakan Rasulullah? Kalau tidak boleh, buat apa tanda-tanda diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu. Yang kedua, kalau tidak boleh, maka kapan masanya? Nunggunya sampai kapan kalau enggak boleh? Berarti bab ini sebenarnya terbuka. Ya. Bab yang ini sebenarnya terbuka. Pintu untuk melakukan penyesuaian dan pencocokan itu terbuka sampai hari kiamat. Supaya apa? Supaya sangka baik bahwa kiamat sudah sangat dekat senantiasa terjaga di dalam dada setiap orang beriman masa demi masa, generasi demi generasi. Lesh, limada, why, kenapa? Karena energi yang tersimpan di balik pemahaman dan ilmu berkaitan tentang tanda-tanda akhir zaman ternyata sangat positif dan teramat sangat besar. Akan muncul energi di mana berpikiran positif, ini waktu yang tersisa di depan sudah tidak banyak. Kesempatan saya dan umur saya yang ada juga tidak boleh disia-siakan. Saya wajib berpacu dengan yang lain. Saya wajib berlomba. Saya wajib memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berbuat yang terbaik. Baik buat diri saya dengan Allah, baik antara diri saya dengan agama, antara saya dengan umat. Maka ada maksimal, totalitas keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih soleh daripada sebelumnya. Ini energi yang terkandung di balik pemahaman ilmu tentang akhir zaman. Lagi pula, kebiasaan melakukan mencocok-cocokkan fenomena yang nampak dengan permukaan dengan hadis-hadis akhir zaman dari Rasulullah, ini sudah dimulai oleh generasi terbaik secara mutlak sepanjang bumi ini ada. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi sudah melakukan hal tersebut. Jadi sahabat Nabi punya kebiasaan mencocok-cocokkan fenomena yang ada di permukaan dengan hadis-hadis tanda akhir zaman. Coba perhatikan di papan tulis kita. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua adalah dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam Allah turunkan. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Nanti saya tulis lagi. Perhatikan, tanda besar kiamat dengan tanda kecil kiamat perbedaannya. Kalau tanda kecil sifatnya lokal, Pak, hanya terjadi di sebuah daerah tertentu. Tapi dunia bisa mengetahui, yang mengalami hanya daerah tertentu tersebut itu saja. Ini tanda kecil kiamat. Kemudian tanda kecil kiamat jaraknya lama sejak Nabi diutus sampai munculnya tanda-tanda besar kiamat. Jadi dicicil satu persatu oleh Allah kejadiannya. Ini beda tanda kecil. Sementara tanda besar kiamat sifatnya global, internasional. Seluruhnya satu bumi menyaksikan, mengalami, merasakan. Ini beda tanda besar kiamat. Yang kedua, tanda besar kiamat, kata Rasulullah, kalau yang pertama sudah muncul, yang kedua, ketiga, dan seterusnya menyusul dengan sangat cepat. Sangat cepat, hampir-hampir beriringan kejadiannya. Dari yang pertama dengan yang kedua, paling lama jaraknya hanya 3 tahun. Dari yang kedua ke yang tiga, jaraknya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Jarak yang ketiga dengan kejadian tanda besar kiamat yang keempat hanya beberapa bulan. Begitulah seterusnya, makin rapat. Beda dengan tanda kecil kiamat. Paham? Oke, sekarang ini tanda besar kiamat loh. Dukhan, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Mari kita dengar bagaimana perilaku para sahabat melakukan penyesuaian atau mencocok-cocokkan sabda Rasulullah tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Satu, saya ambil beberapa contoh saja. Satu, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata di hadapan murid-muridnya. Yang menceritakan ini adalah salah satu murid Abdullah ibnu Abbas, yakni Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku berkata, maksudnya Abdullah ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang jayid, sanad yang bagus menurut Ibnu Jarir. Guruku Abdullah ibnu Abbas berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Karena sahabat-sahabat kami mengatakan mereka sudah melihat ada meteor yang melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhan sudah dimulai. Lihat pernyataan Abdullah ibn Abbas. Berarti besok dukhan sudah dimulai. Ngapain para sahabat semalaman sehingga gak bisa tidur? Mereka berzikir, mereka sholat, mereka menangis, mereka berdoa, mohon kekuatan, mohon keselamatan, dan sebagainya. Coba lihat, fenomena alam, melesatnya meteor menuju ke arah bumi, disambut oleh para sahabat di masa itu dengan pencocokan hadis berkaitan tentang dukhan. Dari mana Abdullah ibn Abbas tahu bahwa meteor ada hubungannya dengan dukhan? Padahal beliau bukan seorang pakar astronomi. Beliau bukan seorang ahli fisika dan sebagainya. Berarti Abdullah bin Abbas pasti mendengar dari sang guru besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meteor punya hubungan langsung dengan dukhan. Tayyib. Yang perlu saya komentari di sini adalah coba lihat bagaimana para sahabat memberikan contoh atau keteladanan mencocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dan ini seluruh sahabat punya kebiasaan demikian. Jika tidak boleh melakukan pencocok-cocokan itu, dengan bahasa tahzir itu yang ditujukan kepada saya, Ustaz Zulkifli itu terlalu memaksa-maksakan hadis. Nah, ada hadis Rasulullah kan dipaksa oleh para sahabat namanya, kalau begitu bahasanya ya, dengan fenomena meteor yang melesat menuju bumi. Harusnya enggak boleh dong. Harusnya dibantah oleh sahabat yang lain. Ini tidak. Seluruh sahabat fokus. Di malam hari mereka banyak beribadah, menangis, berdoa, beribadah, menangis, berdoa, sebab dukhan besok kayaknya mulai. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua apa? Dajjal. Tayyib. Bapak ibu pernah dengar salah seorang tokoh legendaris di zaman Nabi dan para sahabat. Tokoh ini tokoh yang unik, aneh, dan dia tidak pernah bergabung dengan Rasulullah SAW, tidak mau duduk bersama-sama dengan para sahabat. Dia hanya mengintai dan mengintip terus dari jauh. Fisiknya mirip dengan Dajjal. Dan dia memiliki kemampuan, orang biasa tidak punya kemampuan itu. Dia tidak bisa didekati. Pernah ketika dia diejek menyebabkan dia marah, kemudian dia membesar. Sehingga seluruh sahabat yakin bahwa nama laki-laki tersebut dalam kitab-kitab hadis adalah Ibnu Sayyad. Siapa namanya? Ibnu Sayyad. Apa kata para sahabat? Banyak sekali sahabat yang mengumumkan keyakinan mereka, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nah, coba lihat fenomena yang nampak di permukaan oleh sahabat disambungkan dengan hadis akhir zaman. Lalu mereka mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Salah satu dampaknya, ketika Rasul bersama Umar bin Khattab, Ibnu Sayyad ini sedang mengintai-intai dan mengintip-intip di kebun kurma. Dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain, Ibnu Sayyad ini melesat, Pak. Dengan kecepatan yang enggak mungkin ada manusia punya kecepatan begitu. Tapi masih mengintai-intai Rasul dengan Umar. Umar langsung menghunuskan pedangnya. Lalu minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih saya izin. Apa kata Rasul? Ente mau ngapain hai Umar? Itu adalah Dajjal lagi ngintip kita. Izinkan saya mau bunuh itu Dajjal. Apa kata Rasul? Umar, bila itu memang asli Dajjal, kamu bukan lawannya. Dia itu bukan tandingan kamu. Kalau dia memang Dajjal, kau tidak akan bisa melawannya. Kamu tidak akan mampu mengalahkannya. Padahal Umar terkenal kan orang yang paling ditakuti di Jazirah Arab. Bukan kamu, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa untungnya buat engkau membunuh orang? Ini jawaban Nabi. Coba Pak, Nabi SAW membiarkan sahabat sekaliber Umar memiliki keyakinan seperti yang dia punya. Kan bisa saja Nabi menepis langsung sambil tepuk punggung, Umar ente ada-ada aja. Dajjal itu Umar nanti, akhir zaman, lama lagi. Kan bisa aja, supaya Umar tidak memiliki keyakinan seperti itu. Itu mah bukan Dajjal atuh. Kaum muslimin, sampai Umar akan meninggal dunia. Jadi Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Menjelang meninggalnya Umar bin Khattab, Umar masih bersumpah dengan nama Allah, saya benar-benar yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat, dia masih memelihara keyakinan itu. Keyakinan ini juga dilafazkan sama oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Malik bin Anas sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat keterangan itu nanti di kitab, sudah yang punya kitab, Ensiklopedia Akhir Zaman. Lihat nanti di kitab ini, bagaimana para sahabat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Baik, yang perlu saya komentari di sini adalah, bagaimana kebiasaan mencocok-cocokkan apa yang nampak di permukaan, fenomena yang mereka saksikan dengan hadis-hadis akhir zaman, dan ini bukan sesuatu hal yang salah. Lalu kenapa sekarang disalah-salahkan? Hah? Ketika kita melakukan pencocok-cocokan, kenapa lalu disalah-salahkan? Lalu dikatakan Ustaz Zulkifli terlalu berani. Dia memaksa-maksakan hadis dengan apa yang nampak di permukaan. Bukankah ini kebiasaan para sahabat? Betul tidak? Betul tidak? Dan siapa yang lebih lurus memahami Islam ini? Sahabat atau kita? Mana yang lebih berilmu? Ustaz-ustaz sekarang, ulama-ulama sekarang atau para sahabat? Lewat semua ulama sekarang. Nah kalau begitu, sebenarnya kita sedang tidak keluar jalur. Kita masih di atas jalur insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan komentar ringan ini sedikit meluruskan persepsi orang-orang yang sebelumnya sudah mendengarkan kajian kita, mulai tumbuh keyakinan, mulai berubah, lalu agak sedikit mentah oleh taziran tersebut, ya. Agak sedikit mulai goyang. Oh ya, lama lagi. Lama lagi. Udah kayak gini tanda-tandanya masih menganggap lama. Baik. Sekarang saya akan memberikan beberapa data. Singkat dan ringan saja insyaallah. Dan ini juga berkaitan dengan yang dibahasakan tadi, pencocok-cocokan itu. Ya, memang kan kita cocok-cocokan, dan gak ada zaman yang lain kecuali zaman ini. Dengan pasti saya mengatakan, tidak ada lagi zaman yang lain kecuali zaman ini. Apa yang pertama? Begini. Nabi di dalam hadis sahih Imam Muslim. Ini hadis ini diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang sangat tampan, ganteng, baju jubahnya putih sangat bersih, rambutnya hitam ikal dan rapi. Laki-laki itu kayak udah akrab kesannya dengan Nabi Muhammad, langsung duduk tepat di depan Nabi. Sementara kami sekota Madinah tidak kenal. Ini orang siapa? Tiba-tiba sudah nongol saja langsung duduk di depan Nabi. Dua lututnya dengan dua lutut Nabi dia adu. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Akrab gak kesannya gitu? Hah? Banget. Wajah menghadap wajah, mata menatap mata, langsung bertanya. Dijawab oleh Nabi. Setelah Nabi menjawab, apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Lalu kata Umar, makin aneh kami, makin merasa heran dengan laki-laki ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan. Siapa nih orang? Kemudian dia bertanya lagi, dijawab lagi oleh Nabi. Yang ini juga tepat jawaban Muhammad. Lah, dia bertanya lagi, dijawab lagi oleh Nabi. Sampai kepada pertanyaannya, mata sa'ah. Muhammad, secara pasti engkau tahu enggak kapan kiamat itu akan terjadi? Nah, ketika dia bertanya begini, secara pasti engkau tahu tidak kapan kiamat itu akan terjadi? Jawaban Nabi jujur sekali. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tak maaf. Buat pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada ente yang bertanya. Oh, para sahabat mulai yakin ini memang bukan orang biasa. Nabi mengatakan mungkin kamu lebih tahu daripada saya. Lalu orang ini bertanya, kabarkan kepada saya ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sungguh sudah sangat dekat. Ketika ditanya begini, Nabi berkata, kalau ini pertanyaan kamu, ini memang bidang saya. Saya tahu, tak bocorin kesampaian beberapa saja ya. Nabi menyampaikan, kiamat sudah sangat dekat. Kalau engkau antalidal amaturabataha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab demikian, laki-laki tersebut langsung berdiri dan pergi. Colek Umar oleh Rasul. Umar, coba tangkap tuh laki-laki. Engkau tahu siapa dia? Enggak ya Rasul. Ada yang tahu? Enggak ya Rasul. Tangkap, bawa kemari. Kita tanyain siapa tuh orang. Baru saja dia keluar, orang itu dikejar oleh Umar, udah hilang. Maka kata Rasul, itu tadi adalah malaikat Jibril. Pantesan, ya, akrab banget. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Nah, kaum muslimin, jawaban Nabi tadi yang penting. Ada dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama, Nabi mengatakan, saya tidak tahu kapan tepat persis kejadian kiamat itu. Tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Ini akhirnya menjadi akidah kita secara wajib dan pasti, bahwa kiamat tidak boleh diramal. Kita menolak segala ramalan kiamat, penyebutan tanggal, bulan, tahun, semuanya ditolak mentah-mentah. Sebab apa? Karena tidak ada satupun selain Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, jawaban Nabi. Jika engkau nanti menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere dan miskin-miskin, mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak beralas kaki. Simpan ini dulu, simpan. Syukran. Sebelumnya mereka tidak beralas kaki, saking miskinnya sendal pun gak kebeli, istilahnya begitu. Mereka bertelanjang dada, kerjaan mereka penggembala ternak. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini. Mari kita lihat fakta daripada hadis ini. Nah, kita melakukan pencocok-cocokan. Soalnya kalau tidak kita lakukan, buat apa tanda-tanda ini disampaikan Rasulullah? Betul? Ini hadis riwayat siapa yang barusan ini? Riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Yang menceritakan hadis siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abdullah ibnu Abbas, ya Rasulullah. Ada yang mengatakan, yang bertanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud sebagai tanda kiamat sudah sangat dekat? Siapa yang engkau maksud, ya Rasulullah? Bangsanya miskin-miskin, kere-kere, mendadak menjadi kaya raya, dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Itu sebagai sangat dekatnya tanda, tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi. Siapa yang kau maksud, ya Rasulullah? Nabi menjawab, Arab. Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Arab sebelum minyak bumi ditemukan namanya masih satu, Jazirah Arab. Ya, namanya masih Jazirah Arab. Minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab terkenal miskin sebelum minyak bumi ditemukan. Negerinya gersang, tandus, gurun Sahara dan luas, panas. Apa yang bisa diharap di negeri yang kayak gitu, Pak? Padang pasirnya sangat luas, panas, gersang. Apa yang bisa diharap? Masa depan apa yang bisa diharapkan sebelum minyak bumi ditemukan? Tapi saat minyak bumi sudah ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri yang sangat kaya raya, atau dengan bahasa sirah mubalaghah ala Indonesia, kaya raya. Arab menjadi sangat kaya raya. Lalu mereka akhirnya mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Lihat masing-masing negara, sampai sekarang ini apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka masing-masing. Lihat Makkah Al-Mukarramah, apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung tinggi pencakar langit yang super mewah dan mahal apa tidak. Lihat Madinah Al-Munawarah, hotel-hotel bintang 5 sekitar Masjid Nabawi, tinggi-tinggi besar dan mewah-mewah kaum muslimin, menjadikan Masjid Nabawi enggak kelihatan lagi dari luar. Silakan lihat bagaimana kondisi Riyadh sekarang ini. Lihat bagaimana Jeddah saat ini. Lihat bagaimana kota Kuwait. Masya Allah. Minder negeri-negeri dan kota-kota Eropa, Pak. Dengan apa dan perkembangan apa yang sedang terjadi di Kuwait hari ini. Silakan Abu Dhabi diperhatikan. Abu Dhabi menjadi kota terbaik, terindah, terkaya di muka bumi nomor 1. Dengan gedung-gedung tinggi khas pencakar langitnya. Arab loh itu, Pak. Dubai, nah ini dia, sampai hari ini pemegang rekor nomor 1, gedung tertinggi nomor 1 di dunia, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, Melbourne, bukan di Paris, bukan di London, bukan di Amerika, bukan di mana-mana, tetapi ternyata di Dubai. Tingginya gedung, gedung ini namanya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. 828 meter. Masya Allah. Ternyata sekarang sudah masuk tahun ke-7, sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah, gedung tertinggi nomor 1 dunia. Kalau ada yang nomor HP saya sama beliau, sama tuan-tuan, lihat WA saya ada foto profilnya. Ada lihat foto profilnya? Perhatikan foto profil saya, yaitu Kingdom Tower. Gedung yang direncanakan 2018 selesai. Akan dinobatkan sebagai gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana 120-an triliun rupiah. Lihat. Berapa ketinggian gedung yang di Jeddah ini? 1,2 kilometer. Tingginya gedung 1,2 kilometer. Bayangin aja dah, enggak usah lihat dulu, bayangin aja dulu. Sampai ke awan tuh gedung tingginya, Pak. Rencana awalnya sih 1,4 kilometer. Tapi para pakar dan ahli pembangunan gedung-gedung tinggi dunia mengatakan 1,2 itu adalah level tertinggi yang tidak boleh lewat, berbahaya. Sudah, Masya Allah. Dulu mereka miskin. Mereka hanya penggembala ternak negeri Gersang dan Tandus, tiba-tiba menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Tersirat dalam pesan Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Titik. Coba lihat, kalau enggak zaman sekarang, maka zaman kapan lagi? Kalau enggak boleh mencocok-cocokkan hadis. Saya mau bertanya pada bapak-bapak, kalau enggak zaman sekarang, kapan lagi hadis ini mau ditemukan bukti nyatanya di permukaan? Kalau enggak boleh mencocok-cocokkan. Betul tidak? Kaum muslimin, ini bukti pertama. Hari ini saya buat singkat karena saya ingin ada penekanan-penekanan lebih untuk generasi muda. Alhamdulillah saya perhatikan mayoritas yang hadir mungkin lebih 70% ini anak muda semua. Allahu Akbar. Hati saya senang berbunga-bunga sekarang ini. Memang ini yang saya mau. Sebelumnya dengarkan pengajian itu yang udah bau kuburan. Sekarang Masya Allah ini energi-energi masa depan sedang kumpul di hadapan saya. Allahu Akbar. Saya singkatkan saja. Bukti yang kedua, kita ini benar-benar sudah di akhir zaman. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Ahmad mengatakan, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, mengatakan bahwa sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai nanti umatnya serentak Allah wafatkan di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, ya, ada peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh di mana akan bertiup nanti angin lembut yang sejuk dari negeri timur, di hadis yang lain dari Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Angin tersebut akan segera membungkus bumi. Siapapun orang yang masih ada iman kepada Allah di muka bumi ini, saat tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi, umat Islam atau umat Nabi akan meninggal dunia. Maka tidak tersisa lagi sejak hari itu siapapun orang atau umat Nabi Muhammad yang ada iman kepada Allah yang masih tersisa hidup. Kaum muslimin yang kami muliakan, nah inilah dia akhir atau finish. Akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi, startnya sejak Nabi diutus. Nabi mengatakan ada 5 fase, kata Nabi. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Nah fase keempat ini, kita sedang ada di fase ini sekarang. Sekarang kita sudah ada di fase keempat. Lalu setelah itu fase kelima. Kita ada di fase keempat. Itu pun sudah hampir di penghujung fase keempat. Di fase keempat ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Dukhan, Dajjal, Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Tayyib kaum muslimin, kita ada di fase ini. Fase yang pertama apa? Umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun. Masa Nabi setelah diangkat jadi nabi dan rasul. Pembagiannya adalah 13 tahun beliau sebelum hijrah di Mekah, 10 tahun setelah hijrah. Fase kedua, umat Islam disebut dengan fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah dengan konsep kenabian. Fase ini di zaman para sahabat-sahabat yang agung dan mulia berakhir dengan Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu dilanjutkan oleh Hasan bin Ali 6 bulan, lalu kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, genap 30 tahun. Taib. Fase setelah itu adalah fase Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan, mulai start dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lama fase ini 1227 tahun. Fase ini berakhir pada peristiwa tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah berakhir. Kita sedang ada di fase kekosongan Khilafah Islamiyah saat ini di muka bumi. Islam sedang tidak memimpin dunia. Ini fase kita. Fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Pada fase ini Islam betul-betul luar biasa diperangi, dihina, diserang, diinjak-injak. Kaum muslimin tidak ada harga diri pada fase keempat ini. Tidak ada kehormatan bagi umat Islam. Dan tidak ada harga nyawa untuk orang Islam. Kalau satu orang Yahudi mati, gempar seluruh dunia memberitakan dan memberikan respon. Tapi ketika ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam dibantai, semua pada diam dan bungkam, seolah yang mati adalah tikus atau nyamuk. Ini fase keempat. Fase kita sekarang. Pada fase keempat ini kaum muslimin, ciri khasnya tidak ada khilafah Islamnya. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin senantiasa diperangi, difitnah. Pada fase keempat ini, memegang dan mengamalkan Islam melawan arus. Makanya kata Nabi, orang yang benar-benar berislam di akhir zaman akan menjadi orang asing walaupun di negerinya sendiri. Dianaktirikan walaupun di negerinya sendiri, walaupun dia mayoritas. Fase keempat, fase di mana orang-orang diuji dengan keimanan mereka. Pada fase ini kata Nabi, akan banyak umatnya yang berguguran imannya. Apalagi ketika Dajjal keluar. Paginya beriman, siang Dajjal keluar, sorenya dia sudah kafir kepada Allah. Sore dia beriman, malamnya Dajjal sampai ke kotanya, besok pagi dia sudah kafir kepada Allah. Pada fase ini, banyak sekali umat Islam di muka bumi yang kehilangan iman, padahal dia merasa dirinya masih muslim. Banyak faktor-faktor yang dipaksakan, lalu ada orang-orang Islam yang tidak sabar, dia gugur dalam faktor tersebut, lalu dia menjadi murtad. Pada fase ini kata Nabi, demi jabatan, demi duit, demi dunia, orang rela menginjak-injak agamanya, membuang agamanya, dan menjadikan dunia sebagai tujuan dan cita-citanya. Pada fase keempat ini, akan banyak terjadi di muka bumi, kata Rasulullah, keributan-keributan, kekacauan-kekacauan, perang, fase keempat adalah fase darah, fase berdarah. Pada fase ini akan banyak umat manusia bertumbangan dari dunia. Dan pada fase ini kaum lelaki yang paling banyak eksodus ke alam barzakh. Sehingga ketika masuk fase keempat, jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1:50. 1:50. Pada kemana kaum laki-laki? Banyak habis pada fase-fase penghujung dari fase keempat ini. La ilaha illallah. Maka para pemuda, saya dan antum semua akan menjadi pemain akhir zaman. Jangan jadi penonton. Kita akan menjadi pemain akhir zaman. Kita akan menjadi lakon yang mempunyai peranan. Kita wajib sekarang ini berlomba-lomba mempersiapkan diri, mencari apa yang terbaik buat memperberat amalan, timbangan amalan masing-masing pada hari kiamat. Waktu kita sudah tidak tersedia banyak. Maka jangan disia-siakan. Pada masa ini, yang paling jelas saya sebutkan, pada masa ini kita menyaksikan tanda bahwa kini kita sudah mendekati akhir zaman yang disebut, bahwa kitalah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman. Buktinya apa? Rasul mengatakan, apabila kalian menyaksikan, kan pernah Rasulullah bawa Mu'az bin Jabal. Sini sebentar, namanya siapa? Febi. Anggaplah ini Mu'az bin Jabal, anggaplah. Lalu anggaplah saya ini Rasulullahnya. Rasulullah bawa Mu'az jalan-jalan ya, ke Tabuk. Kemudian pas sampai di Tabuk, apa kata Rasul? Hai Mu'az, kamu lihat nanti. Tidak akan terjadi kiamat sampai daerah ini dituruni salju. Kalau salju sudah turun, maka dekat sekali kejadian kiamat itu dengan kamu. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'az. Ya, baby? Ya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Hanya mencontohkan saja. Jazakallahu khair. Baik. Kaum muslimin, sekarang sejak 2011, Tabuk sudah resmi dibungkus salju. Sejak 2011. Diawali 2009, sudah ada percikan-percikan sedikit, salju turun. 2010 agak lebih tebal. 2011 sudah sebetis. Sekarang sudah 1 meter tingginya salju di Tabuk. Asal musim salju, salju turun di Tabuk. Ini yang menjadikan Sheikh Sa'ud Syuraim berkata berapi-api dalam khutbahnya. Dia adalah Imam Masjidil Haram. Beliau berkata, hai umat Nabi Muhammad, hai manusia, adakah tanda yang lebih terang buat kalian yang bisa kalian jadikan sebagai bukti dan tanda kiamat sudah sangat dekat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Tabuk sudah mulai dituruni salju. Lihat, daerah yang dikatakan Nabi dulu sebagai pertanda dekatnya kiamat sudah mulai berbungkus salju, Tabuk. Subhanallah, kaum muslimin. Ini contoh. Salju turun di Arab. Oh, kalau enggak dicocokkan sekarang, maka zaman apa lagi yang cocok ya? Betul tidak? Maka di mana letak salahnya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali terlalu memaksakan hadis? Apanya dipaksakan? Memang turun salju sekarang di Arab, betul tidak? Ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan, meratanya huru-hara dan kekacauan di muka bumi. Kalau kalimat merata bukan berarti satu dua negara, di mana-mana negara ribut dan kacau. Khususnya wabil khusus di Syarqil Ausat, di Timur Tengah. Sudah terjadi belum? Mulai dari Arab Spring, Pak. Sampai sekarang belum diam-diam. Arab dalam keadaan panas dan dunia sekarang mengikuti hampir merata. Lihat saja Indonesia kita. Indonesia lagi damai, lagi tenteram atau lagi kacau? Menurut saudara-saudari, bapak ibu semua, kekacauan ini kedepannya akan cooling down atau makin jadi? Tunggu dulu, saya mau tanya. Kok berani bilang makin jadi? Kok berani? Coba berdoa dong, semoga enggak, kan gitu kan? Semoga saja menjadi tenang. Tapi mantap tadi ngomongnya, makin jadi. Dari mana ini dasarnya? Ada, subhanallah. Nabi mengatakan di dalam hadis sahih Al-Bukhari, dalam hadis sahih Al-Muslim, apa kata Rasulullah? Pada masa itu nanti, hari-hari yang kalian lalui akan lebih berat daripada hari sebelumnya. Kekacauan yang kalian hadapi sekarang akan lebih kacau daripada hari ini, lebih kacau daripada sebelumnya. Hari besok lebih kacau daripada hari ini. Ada ternyata hadisnya. Di segi ekonomi, lihat saja. Dibandingkan 20-30 tahun yang lalu, berat mana kondisi ekonomi dunia? Sekarang atau dulu? Sekarang. Mata uang jatuh harganya sehina-hinanya di mata dunia. Sekarang atau dulu? Sekarang. Itu segi ekonomi, Pak. Belum lagi nanti, Bapak ingat kata-kata saya, 2018, satu tahun ke depan, akan terjadi krisis moneter global terparah semenjak umur dunia ini ada. Karena krisis global ini, krisis moneter global ini, kaum muslimin, seluruh negara akan hancur, anjlok, mata uang mereka terjun bebas. Saat itu kaum muslimin, tidak ada negara dan negeri-negeri di muka bumi yang tidak keos. Negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas yang cukup. Ini rahasia kenapa Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, memborong emas, beli emas, atau dengan cara apapun pokoknya bisa mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Amerika melakukan hal yang sama. Makanya Amerika ngerampok kemana-mana. Emas yang ada di Libya, emas yang ada di Irak, emas yang ada di Yaman, dan emas kita udah digarapnya juga di Freeport. Kedepan akan diperebutkan Freeport itu antara Cina dan Amerika. Mereka sadar ke depan negara yang mampu bertahan dan punya stok emas. Dan ini salah satu nasihat saya. Nanti malam saya sampaikan insyaallah taala. Materi nanti malam kalau enggak salah, apa persiapan kita? Apa amalan kita, ya? Di mana nanti malam tempatnya? Oh iya, di Masjid Trans. Di Masjid Trans. Silakan datang nanti malam. Taib kaum muslimin, intinya kekacauan, kegaduhan merata di mana-mana, apalagi dalam hal politik. Dalam hal politik seluruh negara panas sekarang ini kaum muslimin. Malaysia yang dulu terkenal negeri yang sangat aman, damai, sekarang entah panasan mana Malaysia dengan kita. Kaum muslimin, sebut negaranya satu persatu. Tidak ada satu pun negara yang tidak dalam keadaan bergelora. Ini adalah masa fase keempat huru hara yang merata di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Taib. Huru hara. Lanjut. Terjadi fitnah di negeri Syam. Fitnah Syam. Fitnah Syam. Syam itu di mana, Bapak? Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Pusat Syam itu adalah Palestina. Jantung dan kaki tangan daripada Syam adalah Syria. Sayap-sayapnya adalah Lebanon dan Yordania. Negeri ini sedang membara fitnahnya saat ini. Sejak Maret 2011. Yang saya merasa aneh, banyak star kejadian-kejadian fase keempat yang besar-besar itu, banyak terjadinya itu dari 2011. Saya banyak merasa aneh, Pak. Tetapi ya sudahlah, memang begitu kenyataannya. Betul tidak? Fitnah Syam mulainya di Maret 2011. Betul tidak? Sekarang sudah bulan apa, tahun berapa? Sekarang Mei 2017. Maknanya sudah lewat 6 tahun. Padahal isyarat Nabi, di hadis yang lain Nabi mengatakan, ini perintah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Badiru ini bukan berlomba-lomba biasa, Pak, tapi berlomba-lomba yang terang-terangan, dinampakkan, enggak lagi sembunyi-sembunyi. Berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu dalam berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadi jangan malu-malu di airport baca Quran, sambil nunggu bus baca Quran, jangan malu. Nampak-nampakkan, betul, enggak apa-apa. Jangan malu-malu. Lagi ada kegiatan meeting atau macamnya, waktu duha masuk, duha terang-terangan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu mengucapkan assalamualaikum, bismillah, Allah akbar, astagfirullah umpamanya. Jangan malu-malu. Terang-terangan sekarang ini. Sebagaimana orang-orang jahat juga terang-terangan menampakkan kejahatannya. Tatoan dari sampai ke sini sampai ke wajah, sampai lidah pun ditato. Terang-terangan mereka. Yang laki-laki terang-terangan lubah kelamin jadi wanita, lalu melenggok-lenggok kayak wanita, menjijikkan. Terang-terangan mereka. Kenapa umat Islam enggak mau terang-terangan dalam beramal soleh? Ini udah akhir zaman. Tapi Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ketika potongan-potongan fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat banyak sudah tumpang tindih terjadi, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu memperbanyak amal soleh. Gak usah main sembunyi lagi lah, terang-terangan. Termasuk membela Islam, terang-terangan. Aku sih ikut tapi di belakang layar aja. Ini bukan zamannya lagi, terang-terangan. It's me, ini saya. Begitu, Pak, terang-terangan. Ketika Islam memerlukan kita, apalagi di zaman ini, maka tampillah seluruhnya. Jiwaku, badanku, hartaku, kemampuanku, waktuku untukmu wahai agama Allah. Begitu loh, bela Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, badiru bil a'mali fitanan. Nah, fitanan ini kata Nabi, standar fitnah itu adalah negeri Syam, bukan Rohingya, bukan Yaman, bukan Irak, atau bukan Indonesia. Fitnah itu wal fitanu bisyam, dan standar fitnah itu adalah di negeri Syam. Apabila bara fitnah telah menyala di negeri Syam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu yang ada di muka bumi di bagian belahan mana saja, berlomba-lombalah dan terang-teranganlah memperbanyak amal soleh. Kenapa demikian? Karena ternyata, masya Allah, karena ternyata eskalasi fitnah itu dari sejak ini dia akan terus naik, terus naik dengan tajam, sampai kepada Dajjal keluar. Puncak fitnah terhebat, terdahsyat, terberat itu di muka bumi adalah Dajjal keluar. Agar selamat dari Dajjal, iman dan amal soleh yang disuruh Nabi untuk diperbanyak, inilah yang menjadikan dia akan selamat nanti dari Dajjal. Ketika Dukhan, sebelum Dajjal kan Dukhan dulu kan, ketika Dukhan nanti terjadi, dan waktunya sudah dekat, bagi yang sudah akrab mendengarkan kajian saya, waktu dukhan ini sudah sangat dekat. Ya. Ketika dukhan terjadi, ternyata di surat Al-An'am ayat 158 Allah nyatakan yang selamat cuma orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak. Kapan startnya? Startnya sejak fitnah di negeri Syam membara. Udah jalan 6 tahun lebih. Harusnya sholat kita berjamaahnya di masjid, bukan lagi di rumah. Yang bapak-bapak lo ini, kalau ibu-ibu boleh pilih mau ke masjid tafadhol, di rumah lebih bagus, tetapi on time, bukan in time lo bu ya, on time. Orang azan, kita sudah meninggalkan aktivitas apapun yang lain, kita sudah wudhu, kita bentangkan sajadah menghadap kiblat, kita mulai start sholat sunat. Kemudian kita sholat wajib, kemudian kita sholat sunat lagi, zikir, berdoa, salam, on time. Bapak-bapak, sejak 6 tahun yang lalu seharusnya. Jadi sholatnya jangan lagi di kampus, sholatnya jangan lagi di kantor, sholatnya jangan lagi di toko, sholatnya jangan lagi di kebun, sholatnya berjamaah di masjid sejak 6 tahun yang lalu. Kalau Al-Quran hanya khatamnya bulan Ramadan doang, sekarang tambah. Di luar Ramadan per 3 bulan khatam 1 kali. Kalau bisa 1 bulan khatam 1 kali. Kalau mampu. Dan dulu hafalan kita berkisar antara inna a'tayna kal kautsar qul huwallahu ahad. Setelah ini nambah. Tambah wal asri, kan pendek-pendek juga tuh. Enggak apa-apa, li ila fi quraish. Tambah. Jadilah daripada malaikat asal dia dengar kita baca Al-Fatihah habis ini pasti qul huwallahu ahad nih. Habis ini pasti inna a'tayna. Enggak keluar daripada itu. Udah langganannya. Sekarang tambah hafalannya. Badiru bil amal. Maaf ini, tadi mana-mana pegang jadjet. Saya yakin dan pasti setiap kita pasti punya benda macam ini. Pinjam sebentar pak. Punya kan? Punya kan? Berapa orang yang ada aplikasi Al-Quran dalam gadgetnya? Dan berapa kali sehari aplikasi itu bisa dibuka? Dibandingkan aplikasi WhatsApp. Berapa orang? Saya bertanya. Di manakah posisi ini sekarang dibandingkan Al-Quran di hati kita? Mana yang paling banyak kita sentuh? Ini atau Al-Quran? Apakah ini akan memberi syafaat pada bapak? Apakah ibu bisa diberi syafaat oleh benda macam ini? Wallahi, kecuali kalau ini digunakan untuk perjuangan Islam, kecuali ini digunakan untuk dakwah, kecuali ini digunakan untuk silaturahim, kecuali ini digunakan untuk memenangkan perjuangan tafadhol. Jika tidak, habis membaca tulisan orang ke tulisan orang, dari postingan ini, dari postingan itu, kita sibuk membacanya. Masya Allah, ini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dibaca dalam kitab ini nanti Rasul mengatakan la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi hatta yaqra'un nas min ummati al-musannah atau kama qala Nabi, sehingga manusia dari kalangan umatku sudah sibuk membaca al-musannah. Sahabat bertanya, mal musannah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu musannah? Nabi menjawab, atau kama qala kitabun katabahu an-nasu bi'aydihim fayatanaqalunahu fima bainahum wa yatrukuna kitab wa yaqra'unahu wa yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka, lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan mereka sibuk membaca tulisan-tulisan tersebut, mereka meninggalkan membaca kitabullah. Kalau bukan sekarang, zamannya zaman mana lagi kira-kira? Betul tidak? Share ini, share itu, posting ini, posting itu, copy paste ini, dilemparkan ke situ, sibuk baca itu, habis tulisan manusia menghabiskan waktu kita. Sementara surat cinta dari Allah, Al-Quran, sudah ditinggalkan nun jauh di sana. Tapi kalau sempat ketinggalan, saya yakin pusing seharian itu. Kalau udah terlanjur 5 menit, pasti akan mau lagi dia jalan pulang. Ya enggak? Karena HP tinggal. Tapi kalau Al-Quran tinggal, ada enggak yang gelisah? Kenapa Al-Quran tinggal? Hari ini saya bacanya di mana? Saya bukan hafiz Quran. Syukur-syukur kalau di HP ada aplikasi Android. Tapi bukan aplikasi doang. Kagak dibuka. Orang yang beriman di akhir zaman, dia akan terang-terangan beramal soleh. Sebelum buka yang lain, dia buka aplikasi Al-Quran dulu. Lalu dia mulai membaca selembar, dua lembar, sehalaman, dua halaman. Sebelum dia membaca tulisan manusia, dia dahulukan membaca surat cinta dari kekasihnya, Allah Rabbul Alamin. Buka itu. Yang belum punya Android Al-Quran, Melalui aplikasi Al-Quran, masukkan. Lalu jadikan janji, ya Rab, hamba janji. Suratmu duluan yang hamba baca, sebelum surat-surat manusia. Asal buka WhatsApp, asal buka FB, yang lain-lainnya, berjanjilah terlebih dahulu, dulukan dengan kitabullah. Mau tidak? Badiru bil a'mal. Ini akhir zaman. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sampai begitu. Baik, kaum muslimin, terang-terangan begini loh, keadaannya sekarang, di negeri Syam. Sampai sekarang, dunia semakin gila menyiksa kaum muslimin di negeri Syam. Hampir merata kota-kotanya hancur di mana-mana. Rumah-rumahnya hancur. Rumah sakitnya rata. Sekolah-sekolah tidak bisa berfungsi. Anak-anak diungsikan. Kaum wanita dihinakan sehina-hinanya. Orang-orang tua dicincang. Yang muda-muda juga dipaksa untuk berperang atau dibunuh dan sebagainya. Pemurtadan sedang terjadi dengan dahsyat di negeri Syam. Kaum muslimin, Nabi mengatakan, jika itu sudah kalian saksikan, berlomba-lombalah. Taib. Kemudian di sini juga kita menyaksikan apa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ofrat mengering di negeri Irak. Apabila dia mengering, akan ketemu nanti gunung emas, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Ofrat mengering terlebih dahulu. Sejak 2014 bulan Maret 2014, apa yang dikatakan oleh NASA Amerika di New York Times pada tanggal 12 Februari 2013 jadi kenyataan, bahwa sungai Ofrat mengering di 2014. Sampai hari ini sungai Ofrat sudah tidak lagi berair sedikit pun. La taqumu sah hatta yasir al-furatu bidhahabin min jabal. Tidak akan pernah sampai kiamat itu terjadi sampai mengering terlebih dahulu sungai Ofrat di negeri Irak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sah hatta yasir al-furat bidhahabin min dhahab. Ternyata New York Times sudah mengumumkan di 2013 tanggal 12 Februari bahwa sungai Ofrat menurut NASA sudah susut airnya, mengurang airnya 60%. Kata mereka 2014 sungai Ofrat kering total, kering sudah sekarang 100%. Sungai terbesar di Timur Tengah itu ada 3, Nil, Tigris, dan Ofrat. Dan Ofrat itu induknya atau sumber kepalanya adalah di Turki, lehernya di Syria, bodinya di Irak, ekornya di Iran. Sungai ini sekarang sudah tidak bisa lagi dinikmati oleh umat manusia di negeri Irak. Kaum muslimin yang kami muliakan, masya Allah. Dan apa yang dikatakan oleh George Bush membuktikan hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Ofrat. Keringnya sungai Ofrat akan menyebabkan munculnya atau ditemukannya gunungan emas yang ada di negeri Irak, yang menjadikan kaum lelaki di muka bumi ini akan berlomba-lomba ke sana untuk memperebutkan gunung emas tersebut, dan mereka berperang. Dalam setiap 100 orang yang berperang akan terbunuh 99, satu yang tersisa hidup dari 100, setiap 100 orang. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang bertahan hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi mengisyaratkan ketidaksukaannya kalau umatnya ikut berperang di sana demi memperebutkan gunung emas tersebut. Ibadah Allah yang kami muliakan, sungai Ofrat sudah kering. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Juga tidak bisa direkayasa keringnya sungai Ofrat. Dan George Bush. Masih ingat George Bush? Masih. Siapa makhluk ini, Pak? Presiden Amerika Serikat sebelum diganti oleh Barack Obama, pidato dengan penuh semangat di depan gedung putihnya dan berkata, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas tersebut aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Setahu kita yang penjahat itu siapa? Ya. Tapi karena kalimatnya juga bagus, penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Barangkali dia penjahat yang bertanggung jawabnya kali. Kaum muslimin. Iya. Subhanallah, hadis Nabi sudah jadi kenyataan. Kalau enggak sekarang zamannya kapan lagi? Saya bertanya, kalau enggak sekarang zamannya kapan pernah sungai Ofrat kering total seperti sekarang, dan sudah berapa tahun? Sejak 2014 loh, sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Kalau keringnya cuma sebulan dua bulan, bisa jadi dia mengalir lagi. Nah ini sampai sekarang kering. Dan ada yang unik. Kenapa bulan Maret, bulan April 2014, 135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang berserakan di seluruh negara-negara teluk tidak jadi ditarik oleh Barack Obama ke Amerika, padahal membiayai mereka sudah tidak sanggup lagi Amerika, tapi tetap dipertahankan di Timur Tengah. Kenapa? Kenapa setelah Donald Trump, ya? Kenapa setelah Donald Trump? Hampir saya katakan Donald Bebek. setelah Donald Trump naik, kenapa Amerika hari ini dengan keadaan kondisi ekonomi yang sangat parah menambah budget militer dan budget perang mereka, ya, dan ini menjadikan mereka negara yang terparah lilitan utangnya. Nah, kaum muslimin, kenapa di zaman Donald Trump memperbanyak memasukkan tentara hari ini ke Irak? Tambah lagi dari 5.000, 10.000, 20.000 terus ditambah. Bapak tahu rahasianya? Benar kata Rasulullah, ketika sungai Eufrat mengering akan ditemukan gunung emas. Laki-laki yang ada di muka bumi dari berbagai negara berdatangan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Perang besar akan terjadi memperebutkan gunung emas itu. Sedangkan Freeport kita saja, emas Freeport kita saja sudah akan menjadikan dua negara besar ini, Amerika dan China, siap saling pesta perang, dan itu di tanah air kita. Kalau Boto Ijo perang dengan Gendurwo, tempat yang ditempati mereka itu akan hancur-hancuran enggak? Negeri kita jadi tempat perang. Nah, itu hanya Freeport. Bagaimana dengan gunung emas yang ada di Irak? Seluruh dunia akan, dan nanti kamu akan terbelah menjadi dua belahan besar di akhir zaman, kata Nabi. Blok timur, blok barat. Kamu akan berdamai dengan blok barat. Diajak damai oleh mereka. Lalu kamu menyatukan kekuatan dengan blok barat. Kamu akan berperang, memerangi musuh bersama di blok timur. Allah akan kalahkan mereka di tangan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barat ketika itu berkata di Syria, di Damaskus, sambil mengibarkan benderanya, Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan ini adalah kemenangan kaum salib. Padahal mereka kolaborasi dengan dunia Islam, tapi mereka mengumumkan kemenangan adalah kemenangan salib. Maka terjadilah perang antara kalian dengan barat, dan Allah menangkan kalian. Perang itu dikenal oleh dunia barat dengan sebutan di kitab Taurat, di kitab Injil, dengan perang Armageddon. Kalau dalam hadis disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Dan itu terjadinya nanti di Syam, tepatnya di Syria, Ghutah, A'maq, dan Dabiq. Kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini kita melihat arah dunia menuju ke situ. Arah dunia sekarang sedang menuju kepada perpecahan dan peperangan besar. Ada enggak masuk ke bapak masing-masing, ke ibu-ibu di Androidnya, tentang pidato terakhir Donald Trump yang akan melakukan kunjungan perdamaian, kunjungan damai ke Arab Saudi, ke negeri Arab lainnya. Mereka adalah sekutu kami di dunia timur. Kita akan membuatkan kekuatan kita menjadi kembali nyata, bla bla bla bla. Inilah kunjungan terindah yang pernah ada sepanjang sejarah Amerika, kata Donald Trump. Ada dengar enggak? Ada dengar enggak? Padahal sebelum dia naik, apa ancamannya dengan dunia Islam? Apa ancamannya kepada dunia Islam si Donald ini? Dan ancaman itu dia buktikan, Pak. Baru saja dia naik, sudah mulai dilakukan ini. Bahkan ada masjid di Amerika yang diratakan dengan tanah. Sudah mulai. Kemudian bagaimana ancaman-ancamannya dia wujudkan. Dan sekarang dia melihat bagaimana harus bersatu dengan dunia Arab atau dunia Islam. Maka lihat, hadis Nabi akan jadi kenyataan. Kamu akan diajak berdamai oleh Rum, dalam hal ini Amerika dan Eropa. Lalu kamu akan memerangi musuh bersama di blok timur, yaitu Rusia, China, India, Iran, dan semua kekuatan blok timur akan perang besar melawan blok Islam dan barat. Kaum muslimin, lihat, sebentar lagi. Kalau sudah begitu kenyataannya, lalu di fase keempat ini, apa yang harus kita lakukan, wahai para pemuda? Apa yang harus kita buat, wahai generasi muda? Ibu-ibu khususnya, Bu. Ibu-ibu, apa yang harus ibu lakukan? Sementara kata Rasulullah, yang paling panjang umurnya adalah ibu-ibu. Dalam artian apa? Di fase keempat yang paling banyak tersisa hidup itu kaum ibu-ibu, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Ini panjang umur loh. Kan kita selalu diajak nyanyi, Pak. Panjang umurnya, panjang. Ini panjang umur, Bu. Sampai ke sini loh. Di mana laki-laki jumlahnya 1:50. Pada kemana kita-kita semua? Sudah di alam barzakh. Semoga saja kita lagi cerita nanti di taman surga sambil menunggu kiamat. Febi tadi ya. Ketemu lagi nanti. Febi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Benar ceramah Pak Ustaz dulu. Alhamdulillah ya, kita di taman surga nih sambil menunggu kiamat. Ntar lagi dah, insya Allah kiamat. Sementara yang di dunia, ibu-ibu pada jadi janda di mana-mana. Laki-laki yang masih tersisa hidup jadi rebutan. Setiap itu ibu-ibu berkata, please, kami siap yang kedua, ketiga, pokoknya punya imam. Kalau sekarang coba langkahi mayatku. Ya Bu ya. Ya Bu, sekarang. Tapi ini zaman nanti enggak. Pokoknya kami punya imam. Terserah mau yang keberapa. Semua kita sudah fokus di zaman keempat ini, sudah fokus untuk menuju akhirat. Semua hati, pikiran sudah menuju kepada ibadah. Nah, wanita melihat peluang ibadah terbesar di muka bumi ini adalah berkhidmat pada suami. Selama bukan maksiat pada Allah, itulah pahala terbesar. Bu, mumpung masih hidup suaminya sekarang, Bu, baik-baik benar-benar sama suaminya. Bapak jangan ketawa, Pak. Yang punya-punya istri, saya anjurkan, karena enggak lama keberadaan kita dengan mereka, maksimalkan kemesraan dengan mereka. Kemesraan ini harus berlangsung sampai kita mati. Ya, Bapak pergi, Bapak sudah meninggalkan keindahan yang sempurna di dalam hati para istri. Kasihan yang masih para bujangan. Ini pembicaraan tingkat tinggi nih. Pembicaraan kaum dewasa. Kalau merasa sudah dewasa, cepat nikah, ini udah akhir zaman. Yang masih punya satu anak, cepat tambah anak dua. Oh, istri saya udah gak sanggup Pak Ustaz, pabrik yang lain bisa dibuka, buka cabang, tambah cepat. Ini kaum muslimin akhir zaman. Ya, Bapak tahu, alhamdulillah usia baru 44 tahun, anak udah 15. Mesinnya berapa? Mesinnya berapa? Bukan urusan Bapak. Anak baru 15. Alhamdulillah kaum muslimin yang kami muliakan. Ini akhir zaman Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz makin semangat? Ya iyalah. Kata Rasulullah, kalaupun besok udah pasti kiamat terjadi, besok udah pasti terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam! Bahasa yang indah loh ini. Bisa memahami enggak dengan konteks pembicaraan kita barusan? Bisa paham? Bisa paham? Pahamlah, orang cerdas kok, pintar-pintar semua. Dari muka aja nampakin. Muka-muka bapak-bapak calon poligami. Alah, bener gak? Udah, jangan mimpi Pak. Fase kelima silahkan lakukan. Alhamdulillah Bapak ketika itu udah ada di alam barzakh. Silahkan poligami di alam barzakh. Kalau punya nyali sekarang. Tapi jangan mempermalukan Islam. Setelah poligami hancur rumah tangganya. Mempermalukan Islam. Yang benar itu adalah maksimalkan. Adanya cuma satu, canggupnya cuma satu, maksimalkan dengan yang satu itu. Mana cintamu pada yang satu itu? Mana perlindunganmu? Ajak mereka ke agama. Dari enggak berjilbab jadi berjilbab. Dari jilbabnya biasa jadi jilbab dalam. Dari jarang tahajud jadi tahajud. Yang dulunya sholat bolong-bolong jadi kuat sholatnya. Yang enggak pandai ngaji sekeluarga, kalau imam yang benar ya, sekeluarga jadi hebat ngaji. Ini baru imam rumah tangga yang benar. Ini enggak alim segede tonggak aja enggak tahu. Baik kaum muslimin, ini akhir zaman. Di masa ini akan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan di masa ini memang kaum lelaki yang paling banyak berpindah ke alam barzakh. Naam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apa yang harus dilakukan para anak muda sekarang? Yang pertama, ini karena pembicaraan kita masih berlanjut nanti sore. Nanti sore judul kita adalah apa? Nanti sore judul kita hiburan dari langit untuk orang-orang beriman di akhir zaman. Itu ya judulnya. Hiburan langit untuk orang-orang beriman di akhir zaman. Insyaallah saya akan kuatkan dan fokuskan pembahasan di situ. Untuk kita yang pagi ini, generasi muda harapan akhir zaman, mumpung alhamdulillah muda-muda semua, saya belum menemukan yang tua. Kalaupun ketuaan ada yang tua di sini, kelihatannya muda karena gabung dengan yang muda-muda. Allahu Akbar. Enggak ada kelihatan tuh yang tua. Mana yang tua? Masya Allah. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Ibu. Bu. Oh, Ibu. Ibu ngapain? Ini di akhir zaman apa yang harus kita lakukan ya, Bu? Ya. Kata Rasul, camkan ini baik-baik Bapak. Ibu, ini adalah zaman jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Menurut Syekh Nasruddin Albani bahwa hadis ini sahih. Dan memang hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir juga hadis yang sahih. Fase keempat adalah fase jihad. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, Rusia, seluruh daratan Afrika, Eropa, Amerika, apalagi Timur Tengah, seluruhnya serentak akan membara, bab jihad dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ini fase jihad. Bapak ibu suka perang, enggak normal. Karena Allah sendiri mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Jika sudah datang waktunya, para ulama pasti mengumumkan wajib perang. Ada saatnya ulama akan mengumumkan. Dan itu sesuatu yang kamu tidak sukai. Kalau ada yang saya cinta perang, saya suka perang, saya hobi perang, saya katakan enggak normal loh. Mana ada enaknya perang, betul tidak? Negeri hancur, tanah air kita hancur, harta benda kita hancur, anak-anak kita mungkin juga akan terbunuh, bahkan nyawa kita terancam. Enaknya apa perang itu, enaknya apa? Kalau ada yang suka perang itu enggak normal. Betul Allah berfirman dalam Al-Quran, maha benar Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Perang itu kamu benci, itu benar. Yang benar adalah perang itu kita benci. Kalau ada yang suka perang enggak normal, tak ruqyah sini, sini. Kalau ada yang mau perang-perang sini, saya ruqyah dia supaya dia normal. Ini mamam nih, karena ada sebagian kaum muslimin, wahai guru, wahai imam besar kami, Imam Habib Rizik Syihab, umumkan jihad kami siap perang. Yang ngomong-ngomong kayak gini nih, saya sangat yakin bila diumumkan perang, dia kencing di dalam celana duluan. Benar Pak? Tapi yang enggak minta-minta perang, cuma dia persiapkan dirinya, kapanpun saya siap, insya Allah ketika itu terjadi, Allah kuatkan dia. Yang minta-minta perang sekarang ini, saya yakin karena Allah sendiri berfirman, alam tara ila alladziina qila lahum kuffuu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah engkau tidak lihat kepada orang yang semangat-semangat minta perang, minta perang, minta perang, dikatakan pada mereka, tahan, tahan. Kan sekarang para ulama kita kan ngomandokannya begitu kan, tahan, jangan terpancing, kan begitu kan, jangan mau terprovokasi, tahan, jangan mau diadu, jangan mau, ini kejadian di Pontianak sekarang ini membuat hati saya luka Pak, sedih. Kenapa umat Islam mulai digiring untuk bertembung dan berlawanan langsung dengan putra-putra bangsa, walaupun Dayak atau apalah namanya, sudah digiring ke arah sana, betul tidak? Kalau situ mulai terjadi, yang lain akan terjadi. Dan ini yang diinginkan oleh komunis, ini yang disukai oleh PKI, mereka ingin sesama anak bangsa perang. Hati-hati. Saya katakan selama masih mendengarkan kalimat ulama, insya Allah terkendali. Ulama memang adalah warathatul anbiya. Innahum yahtaduna bihadiyillah wa sunnati rasulih. Sesungguhnya para ulama senantiasa mereka berjalan di atas petunjuk Allah dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka perang. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang mengatakan aku ingin perang, aku ingin perang, kapan umumkanlah perang? Dikatakan pada mereka, tahan, tahan. Sekarang ini aqimus shalah. Ini perintah Allah loh. Aqimus shalah. Salat lima waktu ente gimana? Udah dijaga belum lima waktu berjamaah di masjid? Salat sunat qabliyah ba'diyahnya terjaga enggak? Salat tahajud ente terjaga enggak? Salat duha ente gimana? Salat sunat tasbih ente, salat sunat hajat ente gimana? Salat sunat ini, salat sunat itu dijaga enggak? Kalau terjaga ente kuat. Kali ketika pengumuman ini terjadi, ente sudah dikuatkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya jihad, ente duluan orang yang kleper-kleper di tempat. Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah, tiba-tiba sekelompok dari manusia di antara mereka takut dengan manusia seperti mereka takut kepada Allah. Jadi sekarang walaupun fase keempat ini fase zamannya perang, itu pasti Pak, pasti. Bukan pakai insya Allah lagi, pasti Allah sudah mentakdirkan fase keempat, fase jihad, fase perang. Cuma jangan diminta-minta, jangan dicari-cari, dan jangan terprovokasi. Biarkan ulama yang punya urusan ini, ketika ulama mengatakan, hadza ahdun lil qital, ini saatnya untuk perang. Sudah, ketika itu baru Pak, itu pun wajib dengan ilmu. Sekarang ini maksimalkan menuntut ilmu. Maksimalkan menuntut ilmu. Kalau enggak Bapak ditelepon oleh seseorang, mau enggak saya ajarin ente bela diri perang. Saya ajarkan kepada ente menggunakan senjata segala macamnya, ya. Kemudian kita punya guru yang hebat. Wah, sudah Pak, ketangkap oleh jejaring mafia perang yang nanti akan memanfaatkan Bapak untuk bom bunuh diri. ya kan, brainwash. Ya kan, anak muda ini apalagi yang semangat perang itu kebaca itu. Ya. Apalagi yang punya jenggot, kelihatan duluan ini bisa semangat nih untuk perang. Udah mulai dipancing. Ya. Tak ajarin nanti senjata macam-macam. Udah habis itu dicuci. Mau enggak ente dinikahkan dengan bidadari? Siapa yang enggak mau apalagi belum kawin. Habis itu jadi pengantin, dipasangin bom di badan, ledakkan tubuh kamu di sana. Bidadari udah siap. Nah, kalau enggak ada ilmu dibohongin gitu jadinya. Ini zamannya, Pak. Dirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Tahajudlah di tengah malam, mohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Di mana berada, buktikan salat kita disiplin, terjaga insyaallah taala. Itu satu, waqimus shalah, wa tuz zakat, dan bayarkan zakat. Zakat lambang pengorbanan harta. Artinya, dari sekarang siap-siap korbankan harta kita di jalan Allah. Ketika hari itu terjadi, dia yang siap insyaallah, karena dia sudah terbiasa berkorban. Dia sudah biasa berkorban. Sekarang dia bakhil, gimana mau jadi ikut perang-perang. Orang bakhil enggak laku dalam perang. Taib ke muslimin, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ibadah ilmu, salat ibadah ilmu, salat ibadah ilmu. Maksimalkan itu. Kalau bisa berdakwah, dakwahkan ilmu. Nah, kaum muslimin, kita-kita yang punya semangat-semangat begitu, alihkan ke situ semangatnya. Secara fisik tiru Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Para ulama ahlu sunnah menobatkan beliau sebagai imamul muhadithin, imamnya para ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal di usia beliau yang sudah di atas 70-an tahun masih saja memanah. Di atas 70 tahun masih memanah. Di atas usia 70 tahun masih melempar tombak. Imam Ahmad bin Hanbal sudah begitu tua, beliau masih terus latihan secara fisik, kemampuan, keahlian. Murid-muridnya bertanya, wahai tuan guru, bukankah sekarang umurmu sudah sangat tua, biar peranan untuk berjihad dan berperang, kalau ada panggilan, kami yang menggantikan engkau, wahai tuan guru. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak ada batasan umur untuk melakukan persiapan. Paham? Tidak ada batasan umur. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah tua, Pak Ustaz. Udah di atas 40 tahun. Tak sunat ulang sampean. Di atas 40 tahun udah tua. Tahu enggak Rasulullah mulai perang Badar itu usianya berapa? Tahu enggak? Berapa usia beliau? Sudah di atas 50-an. 54, 55, 56 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat udah tua-tua semua pada perang. Karena bagi mereka tua itu adalah ketika sudah ubanan, sudah kempat-kempot dan sudah tertidur di atas tempat tidur, baru tua namanya. Ini baru ada uban, ini saya udah uban 1, 2. Saya udah tua. Masyaallah. Malu kaum muslimin, iqdad. Persiapkan fisikmu. Pusapnya berapa kali sanggup sehari? Hah? Treadmillnya berapa sanggup? Sanggup enggak setengah jam? Sanggup enggak 1 jam? Hah? Bawa sepeda kemana-mana. Jangan kemana-mana ke masjid jaraknya 200 meter pakai motor. Sini pakai motor, jalan kenapa, kek? Ya. Sekarang ini Masya Allah, kaum muslimin, manja-manja anak muda. Katanya mau perang, mau jihad. Jangan diminta, satu. Yang kedua, apa buktinya? Lakukan iqdad. Lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, masih memanah, masih berkuda, masih menembak, leparkan tombak. Apa yang antum lakukan, wahai anak muda? Adakah iqdad macam ini dibuat? Menuntut ilmu, maksimalkan ibadah, kuatkan fisiknya. Ketika itu terbuka, insyaallah, Ustaz, kami enggak punya duit nak beli senjata. Allah jadikan senjata yang dibuat musuh atau yang ada di tangan musuh akan pindah ke tangan kamu dengan akibat ghanimah. Udahlah, jangan pikir-pikirkan senjata. Toh di Syria juga enggak ada pikir-pikirkan senjata. Saat perang terjadi, Allah beri mereka senjata lewat ghanimah. Khalas, yang penting sekarang fisiknya sehat. Oke, kaum muslimin, anak muda. Kemudian yang terpenting di atas itu semua adalah seluruh anak muda, apapun nama organisasi remajanya. Di masjid mana? Ini sudah ada remaja masjid. Ini sudah ada remaja masjid. Ini sudah ada remaja masjid. Ini sudah ada remaja masjid. Ini dari kelompok ini. Ini dari kelompok ini. Ini dari organisasi ini. Siapapun anak mudanya, ini akhir zaman, saatnya merapat antar satu dengan yang lain. Silakan masjidnya beda-beda, nama masjidnya. Silakan nama kelompoknya beda-beda, tapi wajib merapat. Agenda besar sedang menghadang kita di hadapan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan sendirian. Tidak akan pernah bisa menyelesaikan sendirian. Pemuda NU saja menyelesaikan Indonesia, selesai enggak? Enggak. Pemuda Muhammadiyah saja selesai enggak? Enggak. Pemuda Persis saja menyelesaikan, selesai enggak? Enggak. Komunitas jamaah tabligh saja menyelesaikan Indonesia ini, selesai enggak? Enggak. Lalu bagaimana? Wajib sinergi dalam urusan ke depan. Ini urusan besar. Ketika para ulama sudah mulai dikriminalisasi, ketika umat sudah mulai dianaktirikan di negeri sendiri, ketika Indonesia terancam untuk dikuasai PKI dan komunis, ketika kita melihat ancaman nyata di depan, apalagi Syiah yang berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan yang sangat mengerikan di Indonesia ini kaum muslimin, kita melihat kekuatan kita terlalu lemah kalau kita sendirian. Jangan mau diadu domba. Sudah enggak zamannya lagi. Antum dari Masjid Istiqomah, yang ini dari Masjid Agung, yang itu dari masjid apa, pemuda-pemudanya. Enggak apa-apa, silakan besarkan masjid itu, makmurkan masjid itu, tapi dalam urusan besar keumatan merapat bersatu antar satu dengan yang lain. Jangan sekali-kali mengatakan kami yang terbaik. Jangan, cukup, itu sudah masa lalu. Ini sudah akhir zaman. Yang terkuat ketika itu adalah yadullah ma'a jamaah. Bukankah antum melihat bagaimana aksi 411, bagaimana aksi 212, dan aksi-aksi berikutnya, bagaimana kemenangan demi kemenangan Allah perlihatkan akibat kita bersatu, betul tidak? Ketika kita bersatu, barakatullah minas sama tanzil, keberkahan dari Allah dari langit turun, dari bumi terbuka. Allahu Akbar. Betapa terharunya kita, puluhan ribu orang jalan kaki dari negeri yang jauh, sepanjang jalan makan minum mereka enggak usah mikir, karena masyarakat juga, rakyat juga, warga juga antri nunggu mereka sambil memberikan air minum, memberikan makan, ada yang ngantongin duit. Masya Allah, kekompakan apa yang dahsyat macam ini. Pesawat demi pesawat, bus demi bus dari berbagai provinsi seluruh Indonesia berdatangan, subhanallah. Kalau diizinkan, kalau diumumkan secara pasti, maka enggak ketampung oleh Jakarta. Semua orang beriman berdatangan. Kesatuan menimbulkan keberkahan dan kekuatan. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah, pertolongan Allah, kebersamaan Allah dengan kita adalah apabila kita bersatu. Umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ketahuilah bahwa jamaah tabligh ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah. Nahdlatul ulama ahlus sunnah wal jamaah. Persis ahlus sunnah wal jamaah. Hidayatullah ahlus sunnah wal jamaah. FPI ahlus sunnah wal jamaah. MMI ahlus sunnah wal jamaah. HTI ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh kita yang gak sempat saya bacakan namanya, selama kiblatnya masih Ka'bah, selama Allah Rabbnya, selama Rasulullah Rasul yang diimaninya, selama Al-Quran dan sunnah pegangan hidupnya, selama rukun Islam masih 6, rukun Islam masih 5, selama rukun iman masih 6, maka selama itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan-perbedaan nama kelompok itu wajar. Kita ini satu tubuh. Dalam satu tubuh ini apa semuanya namanya mata? Mata kanan, mata kiri. Mata kanan, mata kiri. Gitu. Yang mata itu ini loh, tempatnya juga di sini. Adanya di dalam rongga yang dilindungi oleh tulang. Itu pun dilindungi oleh selaput mata. Coba kalau selaput mata egois, karena mata menyombongkan diri. Hey, badan, lu kagak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana kalau gak ada gua, kata si mata. Karena gua lu bisa kemana-mana. Oke, kalau begitu, hey mata, coba kamu saja, kata tubuh yang ada di luar. Dua biji mata ngelinding kemana-mana. Dikerubungin semut, pak. Iya kan? Kelopak mata juga begitu. Walaupun dia kelihatannya remeh, pak, tetapi ini masya Allah. Coba gak ada kelopak mata, bapak bisa hidup gak? Bisa, pak, tapi tersiksa. Betul tidak? Dan gak ada yang mengatakan, gak ada di antara anggota tubuh ini mengatakan, tangan kanan akulah yang paling mulia. Urusan makanan, urusan megang duit, urusan tanda tangan, ya, urusan yang keren-keren itu pegangan aku. Gak pernah tangan kanan ngomong kayak gitu, pak. Tangan kiri dengan segala kerendahan hati dan ketawaduannya, dia punya posisi yang strategis. Walaupun bagian pembersihan dia gak ada masalah. Gak minder juga kok. Toh yang kanan hormat pada yang kiri. Ketika yang kiri mengalami suatu gangguan dan masalah, kanan siap memegang peranan itu tanpa promosi, tanpa musyawarah dulu. Gimana ya kanan? Iya kiri. Gak ada. Langsung giliran dia yang bersihkan. Kanan, pak. Coba lihat kompak lo gitu. Saya pernah jatuh, pak, dari motor. Ketika itu baru pertama motor pulsar keluar. Saya pegang motor itu. Jatuh ditiban oleh motor. Menganga besarlah lutut saya sampai ke tulang, pak. Sini. Kemudian kompak, pak, gerakan tubuh ini kompak. Ketika saya terjatuh, kedua tangan yang ketika saya ditiban oleh motor yang begitu besar dan berat, kedua tangan langsung mengerahkan segala tenaganya, kiri dan kanan, kompak. Kemudian tangan kiri langsung menjepit, menjepit. Tangan kanan pegang HP, langsung nelfon. Ya. Kompak, pak. Mata juga kompa. Mata langsung lihat nomor-nomor itu. Otak jalan ini. Kemana harus duluan? Apa yang bisa dikontak? Segala macamnya. Seluruhnya kompa bekerja sama. Masya Allah. Karena kekompakan itu berkah datang. Datang orang jemaah saya entah dari mana-mana. Bawa mobil. Pak Ustadz kenapa? Ya kayak gini saya bilang. Tidak ditolong. Begitu Pak. Kebersamaan akan menimbulkan pertolongan. Akan mendatangkan keberkahan. Akan menjadikan kekuatan yang real. Ketika kita tidak mau bersama-sama, egois, alangkah beratnya hidup ini. Karena nama berbeda enggak? Ini mata, ini tangan, ini kaki. Nama beda enggak? Fungsinya beda enggak? Sifatnya juga beda enggak? Dari nama saja beda, bentuk beda, fungsi beda. Tapi masih satu tubuh tidak? Gitu kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan namanya NU. Silakan namanya Muhammadiyah. Silakan namanya Persis. Silakan namanya apa saja. Selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah satu tubuh yang sama. Saling membela, saling kompak, saling menguatkan, dan saling bersama-sama dalam mengerjakan pekerjaan besar bersama-sama. Selesai. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Umat Islam, para pemuda khususnya, kekuatan terbesar itu pada tubuh umat ini sepanjang sejarah adalah anak muda. Anak muda. Kayaknya saya senang tadi saya katakan. Saya lihat ini anak muda semua. Ini dia nih. Yes. Anak muda semua. Bahkan yang bapak-bapak yang udah rambut putih itu kelihatan muda juga jadinya. Betul Pak ya? Bapak muda Pak. Kalau enggak muda enggak mungkin datang ke sini. Yang di sini yang datang-datang ini yang punya energi pemuda. Masya Allah. Saya yakin bapak kami usianya sudah sampai 50 Pak. Sudah Pak ya? Sudah sampai 50 usianya. Tapi semangatnya jangan tanya. Dari Surabaya datang kemari. Allahu Akbar. Ini anak-anak muda semua. Asy-syabab. At-taghyir. Perubahan ke depan akan ada di tangan para pemuda. Pemuda-pemuda yang beriman. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Surat 24 ayat 55. Bahwa kemenangan akan menjadi milik Islam kembali. Fase kelima. Tegaknya khilafah. Ini siapa yang menggerakkan? Anak muda. Syabab. Antum orang-orangnya. Saya. Antum semua. Ibu-ibu kita yang muda-muda. Seluruh kita menjadi pemain di akhir zaman ini. Tapi catatannya itu tadi. Wajib dengan bekal. Ketaatan kita wajib nampak. Badiru, terang-terangan. Terang-terangan ketaatan kita nampak. Saya mah kalau urusan ibadah dan ketaatan itu sembunyi-sembunyi. Lah jadi yang dinampakkan yang jelek-jeleknya aja ya. Urusan-urusan main gadget, urusan main game, nampak terang-terangan. Urusan ibadah sesembunyi. Kesempatan sembunyi jarang-jarang pula. Pas malam tidurnya ngelor. Sampai 6:30. Jadi kapan tahajudnya? Sembunyi-sembunyinya kapan? Sesembunyinya fiktif. Baik, sekarang terang-terangan Pak ya. Terang-terangan. Gak apa-apa jadi pemuda yang aneh di akhir zaman. Orang pada baca WhatsApp. Orang pada buka aplikasi ini, aplikasi itu. Buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Di pesawat baca Al-Quran. Ketika mata jelalatan lihat dia tidak. Matanya terjaga. Pemuda akhir zaman itu kayak gitu. Dan dia mencintai seluruh saudara muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimanapun berada. Tidak ada mengatakan kami terbaik. Dia apa itu ahli neraka. Gak kayak gitu. Bukan zamannya lagi. Kalau ada kelompok di Indonesia ini yang masih mengajak kami yang terbaik, kelompok kami ahli surga, maka kami bertanya, pernah enggak malaikat panitia akhirat datang kepada ente? Bahwa yang masuk surga itu cuma kelompok ente. Pernah enggak datang? Masya Allah. Jadi itu bukan zamannya lagi, wahai saudaraku yang beriman. Baik, pemuda di akhir zaman ini dianjurkan untuk mempersiapkan diri. Patuhi para ulama. Cintai saudara kita yang lain. Merapatlah urusan-urusan besar, agendakan bersama. Dan jangan mau terprovokasi. Sekali lagi jangan mau terprovokasi. Kemudian taatlah beribadah. Dan ilmu tentang akhir zaman seperti ini terus dalami. Kitab ini yang sudah ada, pastikan kita membacanya. Hal-hal yang syubhat langsung baca. Hal-hal yang ragu langsung baca. Apa yang tidak tahu, tanyakan. Bukankah nomor HP saya sudah beredar? Silakan. Selama masih bertanya tentang akidah, tentang tauhid, tentang akhir zaman, saya jawab. Jangan bicara tentang masalah pribadi. Curhat. Ustadz, saya mau nikah bagusnya bulan apa ya? Wih, sebel banget saya dengar gitu. Mau nikah bagusnya bulan apa? Ya Allah. Kau muslimin? Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagiannya saya dapat amanah. Kita buka. Tarmen tanya jawab. Karena 11:30 kita sudah selesai. Jadi saya buka tarmen tanya jawab. Siapapun yang mau bertanya tentang akhir zaman, lebih baik itu bertanya memang ke saya, karena saya yang membidangi ini, saya yang menyampaikan. Jangan dengarnya ke saya ragu lalu nanya ke yang lain yang tidak menyampaikan, yang bisa jadi juga belum mempersiapkan diri pengetahuan yang mendalam. Jadi informasi lama aja yang ada sama dia, ditanya ke dia yang gak nyambung, lalu kalau ditanya itu salah tuh, sesat tuh. Bisa jadi pemahaman kita di sini yang kabur, kemudian kita bawa ke ustaz kita yang lain di luar sana, ditanyakan ke dia, menyampaikannya juga salah. Maka yang benar itu adalah tanya di sini. Insyaallah taala, selagi saya ada ilmunya saya sampaikan. Itu yang pertama. Sebelum tanya jawab, saya dimintakan agar kaum muslimin yang ada di dalam masjid Allah ini, saya imbau untuk beramal bersama-sama. Keberatan tidak? Saya imbau untuk menambah amal lagi pagi ini. Keberatan tidak? Siap? Beramalnya apa? Ayat tadi, tegakkan sholat dan keluarkan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada imbauan untuk mengumpulkan bantuan kaum muslimin buat pendidikan tahfizul Quran dan lembaga pendidikan Al-Quran serta kepentingan dakwah kita yang ada di kota Bandung ini. Silakan kumpulkan dananya, berinfaklah di jalan Allah. Ya Rab, ini tabungan hamba, tambahkan dalam catatan pemberat timbangan amal soleh hamba. Silakan panitia bergerak. Sambil bergerak panitianya, Bu, pilih yang terbaik dari lembarannya, ya Pak ya, yang terbaik. Kalau yang warnanya abu-abu, itu bukan zamannya lagi sekarang ini. Kalau bisa warnanya yang merah itu loh Pak. Kalau Bapak merasa yang merah itu begitu nyala, ayolah, yang adem-adem saja, yang biru juga boleh. Silakan sambil ini jalan panitianya. Kalau ada yang mau diskusi tentang akhir zaman, tafadhol. Dua kitab ini, Zikir Akhir Zaman yang belum punya dan ensiklopedia akhir zaman, alhamdulillah sudah tersedia di luar. Silakan mendapatkannya dan niatkan bahwa membeli kitab ini untuk kebutuhan kita, untuk menambah ilmu kita di akhir zaman, juga harta yang kita keluarkan adalah untuk dakwah fi sabilillah dan buat pesantren kami yang ada di Sumatera Barat. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bukalah kantongnya, bukalah dompetnya, jadikanlah itu sebagai tambahan tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin, ruangan diskusi ada 15 menit. Bapak-bapak yang mau bertanya silakan, ada pertanyaan tafadhol. Ya, yeah, berdiri. Kenalkan nama ini dulu. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Febi Lasmana, yang dari asal di komunitas Pemuda Silaturahmi. Ustaz, saya sebenarnya ingin bertanya tentang fitnah ini. Karena dalam hadis riwayat Muslim saya pernah membaca gitu tentang fitnah, bahwa Rasulullah pernah bersabda akan terjadi fitnah, dan apabila itu fitnah-fitnah itu terjadi, maka orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki lebih baik daripada yang berlari kecil. Dan apabila engkau memiliki unta, hendaklah menyusulnya. Dan apabila engkau memiliki rumah, hendaklah menyusullah dengan rumah. Dan apabila engkau memiliki tanah, maka hendaklah menyusul dengan tanahnya. Kemudian sahabat itu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apabila diantara kami tidak memiliki harta, rumah, unta, rumah bersama tanah, maka apa yang harus kami lakukan? Maka baginda Rasulullah menjawab, maka apabila engkau memiliki pedang, hendaklah ujung pedangnya itu dipatahkan gitu. Dan yang saya ingin tanyakannya itu, maksudnya orang yang lebih baik daripada orang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Baik. Itu pada zaman fitnah itu. Ya, baik. Mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Persiapkan untuk yang bertanya tadi, pindahkan mic-nya ke belakang. Baiknya ada panitia yang membantu megang mic sehingga bisa diberikan pada yang bertanya. Oke, saya jawab dulu yang ini. Hadis tadi, fitnah yang dimaksud adalah terjadinya peperangan antar sesama kaum muslimin, ya. Ketika terjadi peperangan sesama kaum muslimin, pilihan yang disuruh oleh Rasulullah adalah pilihlah untuk tidak ikut perang. Jangan ikut perang. Larilah membawa harta kekayaan kamu ke hutan-hutan. Itu pilihan yang terbaik. Patahkan pedang-pedang kamu. Itu istilahnya, jangan sama sekali ikut perang. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, ya. Yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Dan yang melarikan diri itu lebih baik daripada yang tetap ada di kotanya, karena dia akan dipaksa untuk perang. Kalau dipaksa perang memerangi sesama kaum muslimin, maka kita tidak mau. Itu yang dimaksud ya hadis itu. Tidak masuk dalam bab pembahasan-pembahasan kita tadi. Barakallahu fiik. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hanif dari Cimahi. Ingin bertanya Ustaz mengenai, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa ketika nanti di akhir zaman umat muslim akan bekerja sama dengan kaum Romawi. Ada tulisan yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Romawi ini Romawi Timur, yaitu Rusia dan sekutunya. Apakah itu benar? Ataukah memang yang dimaksud adalah Romawi Barat, yaitu Eropa dan Amerika? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana letaknya ada di mana fase ketika kita berhasil menaklukkan Vatikan, seperti itu. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hayakallah. Ini saudaraku, yang pertama, Romawi itu di akhir zaman yang dimaksud dengan Romawi adalah Romawi belahan barat. Ya, karena Vatikan ada di sana. Vatikan ada di sana. Vatikan itu adalah blok barat, masuk dalam bab Eropa, Amerika. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kontemporer sangat bulat keyakinan mereka yang dimaksud dengan Rum dalam hadis di akhir zaman atau Romawi adalah Amerika dan Eropa hari ini. Paham? Yang kedua, tentang penaklukan Vatikan itu di mana posisinya? Penaklukan Vatikan terjadi setelah fase pertama kan dulu Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ditaklukkan adalah Konstantinopel, Turki, ya kan? Yang ditaklukkan ini adalah di fase keempat, tapi ketika itu teknologi sudah musnah. Kapan itu teknologi musnah? Setelah hantaman meteor menghantam bumi terjadi dukhon. Di antara dukhon itu ada peperangan-peperangan yang nanti umat Islam sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, di peperangan itulah terjadi nanti penaklukan Rum yang disebut dengan Armageddon yang saya sampaikan tadi, ya, atau perang Malhamah Al-Kubra. Pasca itu barulah Romawi secara umumnya sudah takluk dan tunduk. Vatikan Roma juga akhirnya dimiliki oleh Islam. Konstantinopel dalam hal ini Turki kembali di akhir zaman betul-betul akan dipeluk dan dimiliki kembali oleh Islam. Naam. Paham? Baik. Tadi ada yang bertanya ini, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dulu, beliau udah dari tadi, habis itu baru antum. Silakan, enggak apa-apa, enggak usah pakai mic. Suaranya aja ditinggikan. Ibu-ibu persiapkan pertanyaannya dengan lembaran kertas, insyaallah akan mengalir ke depan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi pasti akan muncul. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk dalam bab ijma'. Ijma', yaitu sesuatu bab di mana kaum muslimin mewajibkan untuk mengimaninya karena perkaranya adalah sampai kepada ijma' sukuti. Ijma' ma'nawi. Apa tuh? Lafaznya sampai ke hadisnya sampai ke tingkat mutawatir ma'nawi. Baik, Al-Mahdi munculnya adalah setelah dukhon. Walaupun dalam hal ini kemunculannya sebelum dukhon itu peluangnya ada, tapi yang pasti saat dia muncul Arab sudah dibungkus salju dan sekarang sudah mulai kan, seperti 2011 yang kami katakan sampai sekarang. Kamu nanti suasananya akan banyak yang bersalju di muka bumi. Ketika itu kamu mendengar Al-Mahdi keluar, wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Kenapa kalimat merangkak? Karena itu menandakan sudah tidak ada helikopter, sudah tidak ada pesawat, sudah tidak ada kendaraan yang membuat kita bisa bebas untuk daripada ini kan salju itu kan di daratan kan. Maknanya bahwa kita akan berkuda, akan ada banyak berjalan kaki, walaupun hanya berjalan kaki, walaupun sampai merangkak di atas salju untuk berbaiat, menandakan wajibnya berbaiat dengan Imam Mahdi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kabar bahwa Imam Mahdi sudah keluar? Kan gitu tadi. Cara mendapatkan kabar bahwa Al-Mahdi itu sudah hadir, yang pertama, makanya kemungkinan beliau akan muncul sebelum dukhon itu ada, tetapi peluang dia muncul setelah dukhon lebih besar. Kita mengetahuinya adalah pertama, dukhon hanya terjadi setelah hantaman meteor, ya kan? Sekarang meteor, maka terjadi dukhon. Dukhon itu kaum muslimin 40 hari 40 malam. Setelah dukhon,

Yang paling wajib dibaca itu, anjuran saya adalah zikir akhir zaman. Ini di dalamnya memuat bagaimana antisipasi-antisipasi, ya, bagaimana amalan-amalan, bacaan-bacaan, dan apa gerakan-gerakan yang harus segera kita buat ketika kita sudah mulai menyaksikan itu. Tamatkan ini, Pak. Dan bila sudah tamat sekali, saran saya, pemahaman kita saat kita membaca kali kedua akan jauh lebih baik daripada pemahaman membaca pertama. Maka usahakan bisa menamatkan kali kedua. Saudara kami datang dari jauh, dari Surabaya. Kemarin sudah hangus tiketnya satu, berjuang lagi dapatkan tiket. Beliau sudah namatkan kitab ini berkali-kali, alhamdulillah. Dan beliau sudah menyampaikan hal ini kepada umat yang lain. Semoga Allah memberkahi beliau, semoga Allah mencintai beliau, dan jadilah orang-orang yang seperti beliau juga, di mana kita menyampaikan risalah ini kepada yang lain. Karena yang menghadapi akhir zaman bukan hanya kita, tapi serentak satu manusia di muka bumi. Keluarga kita ajak merapat kepada Allah serapat-rapatnya, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, berjuang bersama-sama dan punya semangat bersama-sama di dalam menghadapi huru-hara akhir zaman ini dengan benar, dengan tepat. Demikian saja, silakan bagi yang belum punya kitab, di luar sudah tersedia, dapatkan kitab tersebut dan dibaca dengan benar.